Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati asanallahu yakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada setelah Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menjelaskan ta'rif al-kalam. Al-kalam ialah lafdun mufid. Kemudian beliau sekarang menyebutkan tentang minimal dari kalimat yang bisa membangun kalam, ya, berdasarkan perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qallu tilafihi min ismaini ka zaidun qa'imun au fi'lin wasmin ka qama zaidun. Jadi di sini Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menjelaskan kepada kita syarat minimal sebuah kalimat yang dirangkai itu bisa membentuk sebuah kalam yang mufid. Karena kemarin kita telah sebutkan definisi dari al-kalam ialah lafdun mufid, yakni suatu lafaz yang mengandung faidah, yahsunu as-sukutu alaihi, yang apabila kita berhenti pada perkataan terakhir dari kalam yang kita ucapkan, maka itu sudah mengandung faidah yang tamah, yang tidak memerlukan kalimat berikutnya. Seperti perkataan uktub. Uktub adalah jumlah mufidah, kalam yang tam, karena dia terdiri dari fi'il amr dan fa'il. Fa'ilnya itu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta, uktub anta. Sehingga uktub adalah kalam yang tam atau lafdun mufid. Maka sebuah rangkaian kata itu bisa dikatakan sebagai kalam yang pertama apabila ia terdiri dari dua isim, seperti zaidun qa'imun, terdiri dari mubtada dan khabar, yakni khabarul mubtada. Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Qa'imun khabarul mubtada marfu' wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Atau terdiri dari fi'il dan isim, seperti qama zaidun, ya, maka qoma fi'lun madin mabniyun alal fathi, zaidun fa'ilun marfu' wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Namun mungkin perlu saya sebutkan sebagai tambahan faidah, adanya khilaf diantara para ulama ahli nahwu terkait dengan aqallu ma yuta'allafu bihi al-kalam, yakni syarat yang paling minimal sebuah kalam itu bisa dikatakan sebagai kalam yang tam, kalam yang mufid. Yakni sebagian ulama seperti yang disebutkan pula oleh Imamul Haramain Al-Juwayni dalam Matan Al-Waraqat, ya, beliau menyebutkan bahwa al-kalam itu bisa terdiri dari dua isim, isim dan fi'il, fi'il dan huruf, isim dan huruf. Jadi ada empat jenis rangkaian dari beberapa kalimat yang jika kita rangkai kalimat-kalimat tersebut akan menjadi kalam yang tam atau lafdun yang mufid. Dia mengatakan فأما أقسام الكلام فأقل ما ترقب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. Adapun pembagian al-kalam, maka susunan dari rangkaian kalimat yang bisa membentuk kalam yang mufid, kalam yang tam, itu yang pertama adalah bisa dengan dua isim, yang kedua bisa isim dengan fi'il, yang ketiga bisa fi'il dengan huruf, yang keempat bisa isim dengan huruf. Ya. Al-Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menyebutkan yang mutafakun alaih, yakni pendapat yang disepakati oleh semua ulama bahwa minimal kalam itu bisa dirangkai dengan pertama dua isim atau fi'il dan isim. Ini adalah pendapat yang mutafakun alaih. Adapun pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama ialah apakah kalam itu bisa terbentuk dari fi'il dan huruf atau dari isim dan huruf. Kita baca keterangan dari Ibnu Al-Firkah dalam Syarah Al-Waraqat sebagai tambahan faidah. Taib. Wa amma at-tarkibu min fi'lin wa harfin fal aktsaruna 'ala inkarihi. Adapun susunan kalam yang terdiri dari fi'il dan huruf, maka kebanyakan ulama itu mengingkarinya. Kebanyakan ulama itu mengingkarinya. Waqad matsala at-tarkiba min fi'lin wa harfin ba'du man idda'ahu bi qaulil qa'il lam yakum wa ma qama. Sebagian ulama yang menyatakan bahwa kalam yang tam atau lafdun yang mufid itu bisa terdiri dari fi'il dan huruf, mereka mempermisalkan dengan contoh lam yakum atau maqoma. Ya, seakan-akan terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama itu huruf lam, kalimat yang kedua yakum. Atau kalau dengan fi'il madhi, kalimat yang pertama itu dengan ma'an nafiyah, kalimat yang kedua dengan fi'il madhi koma. Jadi semisal lam yakum, lam harfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniyun ala sukun. Yakum fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jasmihi as-sukun. Tapi di sini ada iskal, karena pendapat yang benar bahwa yakum itu kalimat yang tidak berdiri sendiri dengan fi'il, namun dia ada fa'il. Yang fa'il ini adalah domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Jadi ya, persangkaan bahwa lam yakum itu hanya terdiri dari dua kalimat saja itu kuranglah tepat. Ya, memang secara dohir terdiri dari dua kalimat. Yang pertama lam huruf, yang kedua yakum fi'il, terdiri dari huruf dan fi'il. Namun persangkaan ini kurang tepat karena fi'il yakum itu mengandung fa'il. Fa'ilnya apa? Domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Sehingga apa? Kalimat lam yakum sejatinya terdiri dari tiga kalimat. Yang pertama huruf, yang kedua fi'il, yang ketiga fa'il, yakni dari isim domir yang mustatir fihi jawazan. Demikian maqoma, sama seperti lam yakum. Ma, ya, an-nafiyah, kemudian qoma fi'lun madin, mabniyun alal fathi. Tapi qoma di sini ada fa'ilnya tidak? Ada. Fa'ilnya apa? Tomirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Sehingga jumlah maqama itu juga terdiri dari tiga kalimat, dari ma ya huruf, qama fi'lun madin, kemudian ada isim yang tersembunyi yakni dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Taib. Jadi persangkaan bahwa kalam itu bisa terdiri dari fi'il dan huruf itu terbantahkan dengan ya penjabaran tadi. Artinya tidak murni dia terangkai dari huruf dan fi'il seperti lam yakum atau maqoma, tapi di situ juga ada isim yang tersembunyi yakni dhamir mustatir. Kemudian keterangan beliau, wa tarkibu min harfin wasmin fin nida fi qaulika ya zaid ya zaidu dzakarahu al-Jurjani wa aktsarun nuhati qalu innama kana ya zaidu kalaman li anna taqdirahu ad'u zaidan au unadi zaidan. Kemudian sebagian ulama yang berpendapat bahwa kalam itu bisa terdiri dari isim dan huruf sekarang. Kalau tadi dari fi'il dan huruf, sekarang dari isim dan huruf. Seperti perkataan kita ya Zaidu. Ya Zaidu. Ya kan huruf nida. Zaid isim. Di sini munada dia. Ya Zaidu. Ya seakan-akan dia terangkai dari dua kalimat. Yang pertama adalah huruf nida, yang kedua adalah isim yakni munada. Maka kalam ini yakni kalimat ini ya Zaidu itu terdiri dari rangkaian isim dan huruf. Namun dikatakan oleh para ulama bahwa ya Zaidu ini disebut dengan kalam karena artinya adalah ada'u Zaidan. Ya dia memiliki arti yang ditakdirkan. Artinya apa? Ada'u Zaidan atau unadi Zaidan. Sehingga al-munada itu adalah fi mahalli nasbin. Ya, fi mahalli mada nasbin. Karena apa? Karena takdirnya adalah unadi Zaidan. Taib. Jadi dalam hal ini kesimpulannya ada rangkaian kalimat yang disepakati oleh para ulama dan ada rangkaian kalimat yang diperselisihkan oleh para ulama apakah kalimat-kalimat tadi itu bisa membentuk sebuah kalam yang tam atau tidak. Ya, yang mutafakun alai yang disepakati ialah yang pertama yang terdiri dari dua isim. Dari dua isim, ya, ini bisa kita takdirkan dengan dua kemungkinan. Yang pertama dari mubtada dan khobar, atau dari mubtada dan fa'il sadda masaddal khobar. Yang pertama yang terdiri dari mubtada dan khobar, misalkan Zaidun qa'imun. Maka Zaid mubtada'un marfu wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Qa'imun khabarul mubtada marfu wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Atau kita balik sekarang ya. Ya menjadi qa'imun Zaidun. Jumlah Zaidun qa'imun kita balik menjadi qa'imun Zaidun. Maka dalam perkataan qa'imun Zaidun itu mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan bahwa Zaidun adalah mubtada yang diakhirkan, mubtadaun muakharun marfu' wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Kemudian qa'imun adalah khabar yang muqaddam. Atau qa'imun adalah mubtada. Qa'imun Zaidun, qa'imun adalah mubtada marfu' alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi, dan Zaid adalah fa'ilun sadda masaddal khabar. Dia fa'il yang mencukupi kedudukan khabar al-mubtada. Ya, jadi Zaidun qa'imun dibalik menjadi qa'imun Zaidun. Maka qa'imun Zaidun di sini mengandung dua kemungkinan imma yang pertama qaimun statusnya sebagai khabar yang muqaddam, atau qaimun statusnya sebagai mubtada. Dan Zaidun, kalau qaimun statusnya sebagai mubtada, maka Zaidun adalah fa'ilun saddama saddal khabar. Sehingga baik jumlah Zaidun qaimun atau qaimun Zaidun, kedua-duanya adalah jumlah yang mufidah, ya, yang membentuk kalam, ya, yang terdiri dari isim dan isim. Imma yang pertama mubtada dan khabar, atau yang kedua mubtada dan fa'il sadda masaddal khabar. Kemudian yang kedua dari tarkib yang disepakati oleh para ulama ialah tarkib dengan fi'il dan isim. Ya, dengan fi'il dan isim. Imma isimnya dhahir atau isimnya dhamir. Tidak masalah. Yang jelas ditakdirkan di situ ada fi'il dan isim. Seperti perkataan qama Zaidun. Ya, isimnya dhahir. Jadi dia fa'il yang dhahir. Qama fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi. Zaidun fa'ilun marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Atau fa'ilnya adalah dhamir yang mustatir wujuban seperti istaqim, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik rahmatullahi alaihi, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Maka perkataan istaqim itu adalah jumlah mufidah, meskipun hanya satu kalimat istaqim. Tapi ditakdirkan di situ juga ada isim. Isimnya apa? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ay istaqim anta. Taib. Jadi tarkib dari fi'il terlebih dahulu, kemudian fa'il. Ini adalah tarkib dengan jumlah fi'liyah. Qama Zaidun atau istaqim atau yakumu Zaidun. Ini adalah tarkib dengan jumlah fi'liyah. Nah sekarang kalau kita balik menjadi Zaidun qoma, apakah sekarang terdiri dari dua kata, dari fi'il dan isim, atau sekarang terdiri dari tiga kata? Terdiri dari tiga kata, ya, karena fi'ilnya itu tidak murni fi'il, tapi dia mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada. Semisal perkataan Zaidun qoma. Zaidun mubtada'un marfu wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qama fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Tapi di sini ada fa'ilnya tidak? Ada. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Zaid. Maka perkataan Zaidun qama ini tidak bisa dimasukkan ke dalam definisi kita bahwa aqallu, ya, yang paling sedikit kalimat untuk bisa membuat jumlah mufidah dengan fi'il dan isim, maka perkataan Zaidun qoma tidak termasuk dalam definisi ini. Kenapa? Karena Zaidun qoma itu terdiri dari tiga kalimat. Yang pertama mubtada, yang kedua fi'il, yang ketiga fa'il. Hanya saja fa'ilnya di sini dhamir mustatir jawazan yang kembali kepada Zaid. Dan ini disebut dengan jumlah kubra, sebagaimana juga akan disyaratkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan insyaallah taala. Jadi dua tarkib tadi adalah tarkib yang disepakati oleh para ulama, yakni yang pertama adalah terdiri dari dua isim, ya, imma mubtada dan khobar, atau mubtada dan fa'il sadda masaddal khobar. Kemudian dari fi'il dan isim ini hanya masuk di dalam jumlah fi'liyah. Ya, seperti qoma Zaidun, yakumu Zaidun, atau istaqim. Tapi kalau kita masukkan ke dalam jumlah ismiyah dengan khobarnya itu adalah khobar khobarnya itu adalah khobar jumlah juga, jumlah fi'liyah. Karena kan kita menginginkan terdiri dari isim dan fi'il, kan? Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, maka tidak termasuk dalam definisi ini. Kenapa? Karena kalau kita katakan seperti Zaidun qoma, maka terdapat tiga kalimat. Hanya saja kalimat yang ketiga itu mustatir, tersembunyi di dalam fi'il. Taib. Kemudian yang tadi mukhtalafun fi, yang dipersisikan oleh para ulama ialah ya rangkaian kalimat yang terdiri dari fi'il dan huruf seperti lam yakum. Nah, menurut persangkaan sebagian ulama ini hanya terdiri dari fi'il dan huruf saja, lam dan yakum. Namun ternyata di dalam yakum itu terdapat fa'il, yakni tomirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Demikian pula pada kalimat maqoma, sehingga rangkaian kalimat yang terdiri dari fi'il dan huruf ini tidak bisa memenuhi standar definisi kita yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam, yakni wa aqallu tilafihi min ismaini au fi'lin wasmin. Jadi dari dua kalimat tidak memenuhi standar kita, karena lam yakum itu terdiri dari tiga kalimat. Atau dari isim dan huruf, ya seperti ya Zaidu, ini juga ternyata ditakdirkan ya Zaidu itu adalah fi mahalinas nasbin li fi'lin mahduf takdiruhu unadi Zaidan. Taib. Kemudian kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Fauzan hafizahullahu ta'ala. Lamma dhakara anna tarkiba alladhi yufidu fa'idatan tamatan yusamma kalaman, dhakara anna aqalla ma yata'allafu minhul kalamul mufidu huwa ismani au fi'lun wasmun. Setelah Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi menjelaskan bahwa rangkaian kalimat yang memberikan faidah secara sempurna itu disebut dengan kalam, maka beliau sekarang memberikan kita batasan, batasan minimal dari sebuah rangkaian itu disebut dengan kalam yang mufid jika dia terdiri dari yang pertama dua isim atau terdiri dari fi'il dan isim. Jadi ini yang disepakati oleh para ulama ahli nahwu, terdiri dari dua isim atau dari fi'il dan isim. Ini aqal ya, yang paling minimal. Fal awwalu nahwu al hayatu mata'un. Yang pertama yakni yang terdiri dari dua isim seperti perkataan kita al hayatu mata', maka al hayatu mubtada'un marfu' wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi, mata'un khobarul mubtada marfu wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Fahada tarkibu ta'allafa min ismaini, maka susunan ini yani al-hayatu mata itu terdiri dari dua isim, ahaduhuma al-haya wa thani mata. Walau akhadna kulla kalimatin ala hiddatin lam nafham illa maknan mufradan la yakfilit takhotubi. Jika kita hanya mengambil salah satu dari dua kalimat tadi, imma mengambil hayah saja atau mengambil mata saja, maka hal ini tidak bisa memberikan faidah untuk berbicara dengan lawan bicara kita. Ketika saya mengatakan al-hayah, maka lawan bicara saya masih bingung maksudnya apa. Ya saya tahu makna al-hayah secara mufradnya artinya kehidupan. Tapi maksudnya apa? Ada apa dengan kehidupan? Ingin diberitakan seperti apa? Ketika saya mengatakan al-hayatu mata, kehidupan itu adalah kesenangan-senangan yang sementara, ya. Maka apa? Maka barulah dipahami oleh lawan bicara saya. Karena apa? Karena saya telah mengkabarkan mubtada dari al-hayah tadi dengan khobarnya apa? Mata. Taib. Jadi baru ketika terdiri dari dua isim tadi perkataan saya bisa dipahami. Namun kalau saya mengucapkan hanya salah satunya saja, maka tidak bisa memahamkan kepada lawan bicara. Taib. Wa tsani nahu istafadat talibu tarkibun muallafin min fi'lin wa huwa istafada wasmin wa huwa at-talibu wa qad yata'allaful kalamu min aktsara min dalika. Yang kedua, yakni tarkib yang terdiri dari fi'il dan isim, itu seperti contohnya istafada at-talibu. Istafada fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. At-talibu fa'ilun marfu wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Istafada at-talibu jumlah mufidah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, yakni jumlah fi'liyah di sini. Taib. Dan mungkin saja al-kalam yang mufid itu bisa terdiri dari lebih dari dua kalimat. Ya, karena kita ingin mengetahui yang paling sedikit, yang paling minimal yang bisa merangkai jumlah mufidah itu apa. Ya, ternyata disepakati oleh para ulama imma dua isim atau fi'il dan isim. Ya, perinciannya sudah saya sebutkan tadi. Baik. Kita baca faidah dari Syekh Abdullah Al-Fauzan pada ta'liq yang beliau berikan. I'lam annal kalama wal jumlata bima'nan wahidin wal jumlatu inda nuhati salah satu anwa. Perlu diketahui bahwa antara definisi al-kalam dan al-jumlah itu adalah sama, tidak berbeda. Al-kalam ya jumlah, jumlah ya kalam. Kalau disebut jumlah mufidah, maksudnya kita disuruh membuat kalam. Kalau kita disuruh membuat kalam, ya artinya kita disuruh membuat jumlah mufidah. Baik. Nah, ketika Ibnu Malik mengatakan kalamuna, maksudnya adalah jumlah mufidah. Menurut definisi nahnu, yakni nahnu di sini adalah ma'syaron nuha, yakni para ahli nahwu, lafdun mufidun kastakim, ialah lafad yang mufid seperti istakim. Taib. Dan jumlah menurut ahli nahwu itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama jumlatun asliyatun, jumlah yang asli. Wahiyallati taqtasiru ala ruknai al-isnad kal mubtada'i wal khabari wal fi'li wal fa'ili. Ialah jumlah asli yang hanya mencukupkan dari dua rukun asasi dari sebuah jumlah, imma dari mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Jadi kalau ada jumlah yang hanya memenuhi rukun asasi ini antara mubtada atau khobar atau fi'il dan fa'il, maka dia jumlah asliyah. Yang kedua adalah jumlatun kubro. Wahia ma taraqqaba min mubtada'in khabaruhu jumlatun ismiyatun nahwu al-islamu adabuhu aliyatun au fi'liyatun nahwu al-islamu yasmu bita'alimihi. Jumlah yang kubro, jumlah yang besar. Karena jumlah ini terdiri dari dua jumlah. Satu jumlah terdiri dari dua jumlah. Jumlah yang kubro dan jumlah yang sugro. Misalkan seperti ya, jumlah yang terdiri dari mubtada, khobarnya itu adalah jumlah ismiyah. Al-islamu adabuhu aliyatun. Maka al-islam mubtada al-awwal marfu wa alamatu rafihi dhammatu dhahiratun fi akhirihi. Adabuhu mubtada al-thani marfu wa alamatu rafihi dhammatu dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Kemudian alha tamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarri mudhafin ilaihi. Ya, di sini yaudu ilal islam. Kemudian aliyatun khobaru al mubtada atsani, khobar mubtada yang kedua, yakni adabuhu marfu alamatu rafihi dhammatu dhahiratun fi akhirihi wal jumlah minal mubtada atsani wal khabar wa khabaril mubtada atsani fi mahalli raf'i khabaril mubtada al awwal. Ya, jadi ada buhu aliyatun di sini dia jumlah ismiyah kan, itu dalam kondisi rofaknya khobar mubtada untuk Islam, al-Islam tadi, atau mubtada yang khobarnya adalah jumlah fi'liyah, itu juga disebut jumlah kubro secara keseluruhannya. Semisal al-Islamu yasmu bita'alimihi. Jadi al-Islam mubtada'un marfu wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih, yasmu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazibi wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun. Ya, yasmu dhammatun muqaddaratun. Kenapa? Kenapa? Ya karena dia fi'lun mu'tal, yakni mu'talul akhir. Bita'alimihi ba harfu jarrin, ta'alimihi ismun majrurun bi alba wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Alha tamirun barizun muttasilun mabniyun alal kasri fi mahalli jarri mudhafin ilaihi. Bita'alimihi al-jar wal-majrur muta'alliqani bi yasmu. Kemudian jumlah yasmu bita'alimihi, ya, jumlah yasmu bita'alimihi, yasmu itu fa'ilnya apa? Fa'ilnya yasmu domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ilal Islam. Jadi al-Islam yasmu ay al-Islam bita'alimihi. Maka jumlah dari jumlah fi'liyah yasmu bita'alimihi fi mahalli raf'i khabaril mubtada al awwal. Jadi ini disebut dengan jumlah kubro, karena di dalam satu rangkaian jumlah terdiri dari dua jumlah sekaligus. Adapun jumlah sugro, wahyal jumlatul waqi'atu khabaran kama fil mithalaini as-sabiqaini. Adapun jumlah yang sugro itu adalah jumlah yang berada pada kondisi rofa khobar mubtada, yang tadi yang sudah kita sebutkan. Jadi jumlah yang sugro itu jumlah yang kedua, ya. Kalau yang kubro itu yang keseluruhannya, kalau yang sugro itu yang kecilnya. Jadi dalam perkataan al-Islamu ada buhu aliyatun, yang sugro yang mana? Ada buhu aliyatun. Kemudian al-Islamu yasmu bita'alimihi, yang sugro yang yasmu bita'alimihi. Taib. Wallahu ta'ala alam biswab. Sampai sini dulu. Nah, taruhlah lagi.